Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman kathira amma ba'd. Falhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat dan anugerah dari Allah Jalla wa Ala, sehingga pada sore hari ini kita dapat berjumpa kembali di majlis sirah kita, mengkaji dengan mengkaji kitab Kunuzus Sirah karya Syekh Al-Fadhil Uthman Al-Khamis hafizahullah taala min kulli su'in wa makruh. Semoga dengan kita mempelajari dan mendengarkan kajian As-Sirah An-Nabawiyah membuat cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya semakin bertambah, semakin kuat pula kekokohan kita di atas agama kita, semakin semangat pula kita di dalam meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti jalan para sahabatnya yang telah memperjuangkan tauhid dan as-sunnah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan setelah beliau wafat. Baik, ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ada sebuah pembahasan dalam buku-buku sirah cukup viral, cukup sering disebutkan, dan sebagian para ulama mendhaifkan kisah tersebut dan sebagian yang lainnya menetapkannya, yaitu kisah Al-Gharaniq. Di pertemuan yang lalu telah kita ketahui bahwa sebab pulangnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hijrah ke Habasyah, di hijrah yang pertama, adalah mendengarkan berita bahwa kaum musyrikin Makkah telah masuk Islam, ya. Karena tersebar berita mereka semua sujud di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan surat An-Najm dan sampai pada firman Allah Jalla wa Ala, fasjudu lillahi wa'budu, sujudlah kalian kepada Allah dan ya beribadahlah kalian hanya kepada Allah Jalla wa Ala. Setelah kejadian tersebut, maka tersebarlah berita di tengah-tengah kaum muslimin yang ada di Habasyah, yang jumlah mereka hanya beberapa belas orang, bahwa kaum musyrikin di Mekah semuanya telah masuk Islam. Mereka pun pulang ke Mekah karena mengira kaum musyrikin Mekah sudah masuk Islam, tu apalagi kita bertahan di Habasyah, ya, ya lebih baik kita pulang saja karena kaum musyrikin sudah masuk Islam, dengan itu tentunya kita akan bebas, bahagia, tenteram dan tenang di dalam menjalankan Islam tanpa gangguan dari kaum musyrikin lagi. Di sana ada sebuah kisah terkait bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam surat An-Najm dan sujudnya kaum musyrikin di belakang beliau. Terkait kisah sujudnya kaum musyrikin di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai membaca surat An-Najm, itu adalah kisah yang sahih, ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ya, dan Muslim, disebutkan oleh hampir seluruh ulama tafsir, ya, yang menafsirkan surat An-Najm. Namun ada sebuah kisah terkait hal itu yang sebagian besar ulama mendhaifkannya, ya, yaitu terkait ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tilkal gharaniq al-ula wa inna syafa'atahunna laturtaja. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat An-Najm dan sampai pada surat afara'aytumul lata wal 'izza wa manata tsalitsata al-ukhra. Ini adalah tiga nama patung berhala besar kaum musyrikin yang mereka jadikan sebagai perantara antara mereka dengan Allah Jalla wa Ala dalam beribadah. Ya. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat tersebut yang menyebutkan beberapa nama berhala besar kaum musyrikin, disebutkan bahwa Nabi bahwa syaitan memplesetkan lisan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam setelah membacakan dua ayat tersebut, sehingga beliau menyatakan tilkal gharaniq al-ula wa inna syafa'atahunna laturtaja, sesungguhnya Lat wal Uzza wa Manat ats-tsalitsatul ukhra, itu laksana gharaniq. Gharaniq itu dari kata urnuq, gurnuq artinya adalah ta'irun abyad, burung yang berwarna putih yang leher panjangnya yang terbang di angkasa, ya, diumpamakan dengan burung yang berwarna putih dan lehernya panjang tersebut, ya, karena kaum musyrikin dahulu ya menyangka bahwa patung-patung mereka tersebut dapat memberikan syafaat kepada mereka, menaikkan hajat mereka ke langit kepada Allah Jalla wa'ala. Wa inna syafa'atahunna laturtaja, sesungguhnya syafaat-syafaat mereka Lat wal Uzza wa Manat ats-tsalitsatul ukhra, sungguh ya sangat diharapkan, ya. Maka tatkala Nabi SAW sadar dan mendengar apa yang terucapkan tersebut, beliau pun sedih dan merasa berat, ya, karena syaitan telah memplesetkan lidah beliau. Ini yang disebutkan ya lidah beliau tersebut. Maka Allah Jalla wa'ala pun menurunkan firman-Nya di dalam surat Al-Hajj ayat 52 hingga 53 sebagai pemantapan terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin wa la nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitan fi umniyatihi fayansakhu Allahu ma yulqi syaitan thumma yuhkimu Allahu ayatihi." Tidaklah kami mengutus sebelum engkau seorang rasul dan seorang nabi kecuali tatkala dia sedang membacakan wahyu, syaitan meniupkan dalam bacaannya tersebut sesuatu, ya, sehingga memplesetkannya dari bacaan yang sesungguhnya. Akan tetapi Allah Jalla wa'ala setelah itu segera menghapuskan bisikan syaitan tersebut, kemudian Allah Jalla wa'ala menyempurnakan ayat-ayatnya. Allahu alimun hakim, Allah Maha mengetahui lagi Maha hikmah. Tujuan Allah Jalla wa'ala menghendaki tersebut sehingga syaitan melakukannya, liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lilladzina fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum, agar itu menjadi fitnah, ujian bagi orang-orang yang hatinya terdapatkan penyakit dan keras, penyakit syubhat dan penyakit keraguan. Dengan fitnah tersebut maka akan terlihat tersingkap hakikat mereka. Wa inna dhalimina lafi shiqaqin ba'id, dan sesungguhnya orang-orang yang zalim, para pelaku syirik, berada di dalam kesengsaraan yang sangat jauh. Nah, mayoritas ulama menegaskan bahwa kisah ini tidak sahih, bahwa tidak benar Nabi SAW mengucapkan ucapan tersebut. Tidak benar boleh mengucapkan wa in wa itilkal gharaniq al-ula wa inna syafa'atahunna laturtaja, sesungguhnya Lat wal Uzza dan Manat ats-tsalitsatul ukhra, laksana burung-burung putih yang panjang lehernya dan diharapkan akan syafaatnya. Ya. Ucapan dan kisah ini tidak benar dari Nabi SAW, tidak valid karena beberapa alasan. Yang pertama dari sisi isi matan riwayat tersebut. Yeah. Dari sisi matan, karena tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat yang seperti itu yang mengandung pembenaran terhadap akidah orang-orang jahiliyah, walaupun syaitan yang memplesetkannya. Tidak akan mungkin hal itu terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alasan berikutnya, kata para ulama di antara Imam Ibn al-Arabi, bahwa Allah Jalla wa'ala mengutus malaikat yang menurunkan wahyu kepada Nabi-Nya. Ya. Dan malaikat tersebut datang kepada Nabi SAW dengan suatu tanda yang Allah Jalla wa'ala telah beritahukan kepada Nabi-Nya, bahwa itu adalah malaikat yang datang memberikan wahyu kepadanya. Sehingga tidak mungkin tertukarkan atau tersamarkan bagi nabi, dari nabi-nabi Allah Jalla wa'ala, antara malaikat dengan syaitan. Nah, ya. Yang alasan yang ketiga, bahwa Allah Jalla wa'ala telah menjamin penjagaan terhadap para nabinya, para nabi dan para rasulnya, dan khusus nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari kekufuran dan kesyirikan. Dan ini menjadi akidahnya kaum muslimin, bahwa para nabi dan para rasul, ya, tatkala mereka telah diangkat menjadi nabi dan rasulnya, tidak mungkin bisa jatuh ke dalam syirik, syirik besar maupun syirik kecil yang berkaitan dengan ucapan ataukah tidak, ya. Nah, ya. Kemudian alasan berikutnya, bahwa Allah Jalla wa'ala telah memberikan ilmu wahyu kepada nabi, kepada seluruh nabi dan rasulnya, yang dengannya tidak mungkin terucapkan olehnya ucapan-ucapan seperti yang di atas. Alasan berikutnya, kata para ulama, hal yang demikian tidak akan mungkin Allah Jalla wa'ala ciptakan kepada para nabi dan para rasulnya. Karena jika hal tersebut Allah Jalla wa'ala ciptakan pada mereka, maka sungguh mereka manusia akan mengingkari, meninggalkan dan menolak dakwah para nabi dan para rasul dengan alasan ucapannya yang mengandung kesyirikan tersebut. Ini dari sisi matannya, ya. Alasan berikutnya dari sisi keabsahan sanad tersebut, bahwa riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ucapan di atas itu bertentangan dengan riwayat-riwayat sahih lainnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya ataukah selain beliau, yang mana di dalam riwayat-riwayat yang telah disepakati akan kesahihannya tersebut oleh para ulama, hanya tidak menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat tersebut, ya, kisah gharaniq, ya. Yang disebutkan di dalam riwayat-riwayat sahih tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan surat An-Najm kemudian sujud, maka kaum muslimin dan kaum musyrikin, jin dan seluruh manusia yang mendengar saat itu pun ikut sujud di belakangnya tanpa ada penyebutan kisah gharaniq tadi. Nah, akan tetapi sebagian para ulama menerangkan bahwa di sana ada beberapa ucapan ulama besar, imam-imam besar dari kalangan tabi'in seperti Sa'id bin Jubair, ya, dan selainnya, yang menyatakan terjadinya kejadian tersebut pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama menjawab dengan beberapa jawaban. Yang pertama, bahwa itu adalah riwayat-riwayat yang mursalah. Mereka adalah para tabi'in atau tabi'ut tabi'in yang tidak hidup di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan kisah tersebut. Maka riwayat mereka dikatakan mursalah, dan mursal salah satu dari bentuk atau macam riwayat yang dhaif karena tidak tersambungnya sanad. Yang kedua, andai kata dikatakan sahih sanad tersebut kepada mereka sahih, ya, maka para ulama menyebutkan andai kata benar hal itu terucapkan oleh lisan Nabi bukan dari hatinya karena syaitan yang memplesetkannya, maka itu sungguh bukan sebuah celaan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena setelah itu Allah Jalla wa'ala langsung menegur nabinya, meluruskannya, membenarkannya. Fayansakhullahu ma yulqi syaitan, seperti yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Hajj tadi, ayat 52 hingga 53. Menjadi aib apabila kekeliruan tersebut tetap dibiarkan dan tetap terus-menerus di atasnya, ya. Adapun jika kekeliruan tersebut karena suatu kehendak Allah Jalla wa'ala untuk menguji keimanan, ya, kaum mukminin dan orang-orang yang memiliki penyakit di dalam hatinya, dan itu tidak berlangsung lama, ya, seketika itu langsung Allah Jalla wa'ala membenarkannya, meluruskannya, maka ini bukan sesuatu yang aib ya, dan tercela terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Terkhusus Allah Jalla wa'ala ya, segera meluruskannya, mengingatkannya bahwa itu adalah syaitan yang mempermainkan lisannya ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengucapkannya dari diri beliau, dari hati beliau. Nah, demikian ya terkait kisah Al-Gharaniq ini. Ini saya sebutkan atau saya bacakan secara ringkas, mengingat kisah Al-Gharaniq ini seringkali disebutkan di dalam kitab-kitab sirah. Baik, berikut ini kata penulis hafizahullah taala, Nusratu Abi Talib lir Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentang pertolongan Abu Talib sang paman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait sirah Abu Talib, bagaimana ia merawat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah wafat ayah dan kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kecintaan dia, kesetiaan dia, perhatian dia untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, telah kita bacakan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, dan kita telah melewati juga kisah wafatnya Abu Talib dan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahi pamannya ini untuk mengikuti ajaran Islam, tetapi Allah Jalla wa'ala berkehendak lain, ia mati di atas kekufuran dan masih di atas agama nenek moyangnya karena tidak enakan dengan tokoh-tokoh musyrik Mekah yang menghadiri sakaratul mautnya saat itu. Kata penulis, Zahaba sadatu Quraisyin ila Abi Talibin ila Abi Talibin ammir Rasul sallallahu alaihi wasallam marratan thaniyah. Suatu ketika tokoh-tokoh Quraisy mendatangi Abu Talib paman Nabi sallallahu alaihi wasallam marratan thaniyah, yang kedua kalinya. Yang pertama kalinya telah kita sebutkan, telah kita lewati pada pertemuan sebelumnya. Mereka meminta kepada Abu Talib untuk menghentikan dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tanpa tekanan yang kuat terhadap Abu Talib ya. Demikian juga dari pihak keluarga besar dan terkhusus Abu Lahab. Nah, setelah itu kaum Quraisy dengan tokoh-tokoh mereka kembali mendatangi Abu Talib radhiyallahu anhu. Mereka berkata kepada Abu Talib, Ya Abu Talib, inna laka simnan wa syarafan wa manzilatan fina. Lihat ya, kelihayan orang Arab dalam berbicara. Memang keumuman orang Arab itu lihai dalam berbicara. Ya. Mungkin ini juga salah satu Allah, sebab Allah Jalla wa'ala mengutus para nabi ya, dari orang Arab, dan orang-orang Arab menjadi pemuka agama ya, sepanjang sejarah ya, menjelaskan kepada kita orang-orang Arab adalah pemuka agama, walaupun juga ada pemuka agama dari non-Arab ya, tetapi ya, mayoritas tersebarnya Islam di dunia ini sebab tidak lepas dari sebab dan tangannya orang-orang Arab. Nah, orang-orang Arab Quraisy, tokoh-tokoh mereka mendatangi Abu Talib yang kedua kalinya, menyatakan, wahai Abu Talib, engkau adalah orang tua kami, engkau orang yang mulia dan memiliki kedudukan di tengah-tengah Quraisy. Wa inna qad istahyainaka mibni akhika walam tanha. Dan sungguh kami sudah pernah meminta kepadamu mencegah putra saudara kandungmu itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, untuk melarangnya dari berdakwah, tetapi sampai hari ini engkau belum melarangnya. Wa inna wallahi la nasbir ala hadha. Nah, setelah ini mulai mereka nekan. Mulai nekan, ya. Dan sesungguhnya kami demi Allah sudah tidak sabar lagi terhadap keponakanmu ini. Ya'ti wa yaqra'ul Qur'an baina adhhurina hadha ma la natahammaluhu abadan. Dia masih saja datang ke tengah-tengah kami, mendakwahi kami. Kami sedang duduk-duduk bersama di kemah-kemah kami, di tempat-tempat duduk kita. Ya, dia datang mendakwahi kami, membacakan Al-Quran di tengah-tengah kami, yang membuat kami tidak mungkin bersabar lagi terhadap putramu ini, terhadap keponakanmu ini. Min syatmi abaina wa tasfihi ahlamina. Dia seringkali mencela nenek moyang kita. Ya, membegok-begokkan ya, tokoh-tokoh kita. Wa ayyaba alihatana, dia seringkali mencela sesembahan-sembahan kita. Hatta takuffahu anna, kami berharap engkau akan mencegah dia tidak lagi menyakiti dan mengganggu kami. Au nunazilahu wa iyyak fi dhalika hatta yahlaka ahadul fariqain. Atau kami akan berperang dengan ponakanmu ini dan engkau sehingga terjadi pertikaian antara dua ini pihak. Ini kan tekanan yang luar biasa. Pertama lembutnya pujian kepada Abu Talib, kemudian setelah itu baru mereka nekan, engkau yang akan mencegahnya dari berdakwah atau kami ya akan turun tangan sehingga akan terjadi perang saudara antara kami dan kalian ya dengan Abu Talib. Ini sudah ancaman yang luar biasa karena Abu Talib tokoh yang ditokohkan dan sangat dimuliakan di Mekah ya. Keluarga besar Nabi SAW dan nenek moyang beliau adalah penjaga Ka'bah. Nah, sehingga kata Syekh, wa hadha tahdidun syadidun min Quraisy li Abi Talib bin Amin Nabi SAW. Ini merupakan tekanan intimidasi yang sangat keras dari Quraisy terhadap Abu Talib, paman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau Abu Talib, sebagian ulama menyatakan bukan karena takut terhadap dirinya dari intimidasi Quraisy ini, tetapi karena keprihatinan dia dan kekhawatiran dia terhadap nyawa keponakan tersayangnya tersebut, yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka kata penulis, falamma ra'a Abu Talib bin hadzal amra qad ishtadda ba'atha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala lahu ya bana akhi in qauma qad ja'uni fa dhakara lahum ma qala fa abqi alayya wa ala nafsik wa la tahmilni min al amri ma la utiq. Ia pun menulis pesan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dia menulis, ya bana akhi, wahai putra saudaraku, yang bahasa tanya, wahai anak kemundung, wahai putra saudara kandungku, sesungguhnya kaummu telah mendatangiku, yakni orang Quraisy. Mereka memberikan ancaman yang sangat keras. Jika aku tidak menghentikan engkau dari dakwah, mereka akan turun tangan, mereka akan mencegah, akan menangkapmu, akan mempersekusikan engkau. Dan jika aku melakukan perlawanan, maka mereka akan melakukan peperangan melawan keluarga besar kita. Maka tolong engkau menyelamatkan dirimu dan diriku. Wala tahmilni minal amri ma la utiq. Jangan engkau paksa aku terhadap suatu perkara yang aku tidak punya kemampuan. Ini menerangkan bukan karena Abu Talib takut dan pengecut, walaupun dia musyrik ya, tetapi karena memang itu sudah di luar batasan kemampuan dia, sudah di luar kekuatannya. Bagaimana mungkin Abu Talib dengan jumlah keluarga besar yang sangat sedikit mampu melawan seluruh bangsa Arab yang ada di Mekah, yang ada di Yaman, yang ada di Madinah, yang sudah siap menculik Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sudah siap mempersekusi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan siap berhadapan dengan keluarga besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bani Hashim. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyangka anna ammahu sayakhdhuluhu wa annahu dha'fa an nusratihi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun menyangka, mengira bahwa pamannya ini Abu Talib tidak akan lagi membela Nabi Muhammad, tidak akan lagi menjaga beliau, bahwa beliau sudah lemah untuk menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melihat ucapan sang paman tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada pamannya tersebut, ya am wallah law wad'a syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadha al amra hatta yudhhirahu Allah aw uhlaka dunahu ma taraktu. Wahai sang paman, andai kata bangsa Arab meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan dakwah tauhid mengajak mereka kepada tauhid dan mencegah mereka dari syirik, aku tidak akan meninggalkannya. Aku akan tetap berdakwah, mengajak kepada tauhid, mencegah mereka dari syirik, sehingga Allah Jalla wa'ala memenangkan ini. Atau aku akan dibunuh sekalipun karena ini, ma taraktuhu, maka aku tidak akan meninggalkannya. Ingat, ini Nabi SAW ucapkan ya, untuk dakwah tauhid, bukan untuk memberontak. Ya, jadi hal yang membingungkan ya, dan menertawakan para penuntut ilmu agama ya, tatkala mendengar ada orang yang membawa ucapan ini ya, tetapi untuk jalan memberontak, untuk jalan demo, andai kata mereka meletakkan ya, matahari di sisi tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, maka kita tidak akan meninggalkan perjuangan ini. Perjuangan apa yang Anda maksud? Ucapan itu Nabi ucapkan di jalan perjuangan tauhid. Ya, di jalan mengajak manusia kepada tauhid dan mencegah manusia dari syirik. Bukan justru di jalan perjuangan mengajak manusia ke syirik dan melarang menjauhkan manusia dari tauhid dan mengajak orang untuk memberontak kepada penguasa yang sah. Ya. Itu dalilnya di arah barat, ya, perbuatan Anda di arah timur. Naam syattan bainal masyriq wal maghrib, dan sungguh jauh antara barat dan timur, ya. Tsumma ista'bara an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa baka. Wa qama wa taraka Abu Talib 'ammahu wajiban min hadzal kalam alladhi qalahu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menangis, ya. Menangis, ya. Beliau pun berdiri dan meninggalkan Abu Talib setelah mengucapkan ucapan tersebut kepada pamannya. Ini kan ucapan yang cukup dalam, yang membuat seorang ayah, seorang paman yang benar-benar mencintai anaknya tersebut histeris dengan ucapannya, ya. Bagaimana tidak dalam dan menyentuh, ya. Beliau menyatakan, ya, wahai pamanku, wallahi demi Allah, لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه ما تركت. Wahai pamanku demi Allah, andai kata mereka meletakkan matahari di tangan kananku, di sebelah kananku, dan mereka meletakkan bulan di kiriku, agar aku meninggalkan dakwah tauhid, sehingga Allah Jalla wa'ala memenangkannya, atau aku mati terbunuh karenanya, ma taraktu, demi Allah aku tidak akan meninggalkannya, aku akan tetap di jalan tauhid ini, aku akan tetap di atas dakwah tauhid ini. Ini kan ucapan yang sangat menyentuh, sangat ya, dalam dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya ini, yang sangat-sangat mencintai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang sangat setia ya, yang mengorbankan ya, ketokohan dirinya, bahkan nyawanya untuk membela ponakannya. Tetapi kali ini karena tekanan dari kaum musyrikin begitu dahsyat ya, bukan karena ia takut terhadap dirinya, tetapi ia melihat sudah tidak punya kemampuan lagi untuk membendung rencana atau peperangan yang akan dilakukan oleh kaum musyrikin ya, yang akan membahayakan diri, nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarga besarnya. Maka Abu Talib pun berkata demikian kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membalas dengan ucapannya ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mengungkapkan ucapan tersebut, beliau menangis. Beliau pun berdiri wa taraka Abu Talib. Beliau pun pergi meninggalkan Abu Talib. Riwayat ini kata Syekh, wa in kana la tashihu sanadan, walaupun secara sanad tidak sahih ya, tentu, namun ini hal yang masyhur ya di kitab-kitab sirah. Akan tetapi ini dalam pembahasan sirah masyhur kata Syekh, dan hal yang disebut-sebutkan oleh para ulama sirah, karena memang tidak dibangun hukum ya, di atasnya, dan juga secara praktek menunjukkan Nabi SAW demikian. Lianna Nabi SAW sabat annahu lam yatanazal. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap kokoh dan tidak mau meninggalkan dakwah tauhid. Walaupun intimidasi, ancaman, persekusi yang begitu dahsyat ya, menimpa beliau dan bahkan paman tercinta beliau yang merupakan tokoh mereka sendiri, tokoh Quraisy. Walakin hal qala hadhihi al-kalimah bi dhati aw qala ghairihi al-'ilmu 'inda Allah tabaraka wa ta'ala. Namun untuk memastikan apakah benar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan demikian, andai kata mereka meletakkan matahari di sebelah kananku dan bulan di sebelah kiriku agar aku meninggalkan dakwah tauhid, maka aku tidak akan meninggalkannya, secara sanad tidak sahih ya. Namun itu masyhur dalam kitab-kitab sirah dan Allah jalla wa ala yang mengetahui, yang kata Syekh, apakah Nabi mengucapkannya ataukah tidak. Baik, falamma masya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa taraka Abu Thalib wajiban intabah Abu Talib thumma nada Nabi sallallahu alaihi wasallam faraja ilaih. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berjalan meninggalkan Abu Talib setelah mengucapkan ucapan di atas tadi, Abu Talib pun mulai paham dan sadar. Kemudian ia pun memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah berjalan meninggalkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kembali lagi kepada pamannya. Ya. Maka Abu Talib pun berkata kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ini ucapan dari seorang musyrik tetapi sungguh ya, apabila kita mendengarkannya kita jadi malu jemaah. Ya, musyrik saja bisa seperti ini. Ya. Ini musyrik padahal. Ya. Yang motivasinya bukan syurga dan neraka, yang motivasinya hanyalah kekeluargaan, nasab. Apa kata Abu Talib kepada Nabi kita? Idhhab ya bana akhi. Faqul ma ahbab. Wahai putraku, wahai putra saudara kandungku, silahkan engkau pergi berdakwah. Faqul ma ahbab, sampaikan apa yang engkau cintai, sampaikan apa yang engkau inginkan. Wallahi la usallimuka li syai'in abada. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkan engkau kepada Quraisy karena sesuatu ya, abadan ya, sama sekali. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun semakin semangat ya. Abu Talib berkata demikian, wahai putraku, wahai putra saudaraku, teruskan dakwahmu, sampaikan ya, sesukamu, sekehendakmu. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkan engkau pada Quraisy. Ya. Apapun alasannya, apapun yang mereka tawarkan kepadaku. Artinya Abu Talib, kalau bahasa para pejuang kita mungkin apa? Saya akan berjuang, akan menolong, akan menjaga engkau sampai tetesan darah terakhir. Ya. Ucapan yang seperti ini jemaah, ya, hendaknya menggerakkan hati kita yang selama ini ya, tidak semangat membela dakwah. Coba lihat Abu Talib. Dia musyrik. Motivasi dia mengatakan demikian kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bukan syurga, bukan karena dia muslim ya, karena bukan karena dia ya sudah paham tauhid ya, tetapi karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah keponakannya. Lalu bagaimana perhatian, kecintaan dan upaya kita dalam menjaga orang-orang yang mengajak manusia kepada tauhid dan mencegah mereka dari syirik? Ataukah justru kita acuh tak acuh, kita tidak peduli ya, terhadap para ulama, terhadap para da'i yang siang dan malam mengajak kepada tauhid, memperingatkan manusia dari bahaya syirik, mengajak kepada sunnah dan memperingatkan mereka dari bahaya bid'ah. Kita enggak peduli apakah mereka ya, ya, dalam kondisi ya, aman ataukah tidak. Adakah yang perlu dibantu dari mereka ya, untuk mereka, apa saja yang bisa kita berikan dari harta, dari ide, dari kekuatan fisik, dari waktu yang membuatnya semakin bisa maksimal berdakwah ya. Coba lihat Abu Talib ya. Sebagian kita di masa sekarang jangankan demikian ya, nemanin ustadz safari dakwah aja mikir-mikir panjang ya. Apalagi kalau dakwahnya ke daerah, ke kampung, ya, ya, membutuhkan fisik, membutuhkan waktu, ya. Dah safarinya, safari yang mengeluarkan, ya, dunia, ya, bukan menambahkan dunia, ya. Itu aja udah enggak setia terkadang kita, ya. Ya. Lihat ini Abu Thalib. Nyawa dia pertaruhkan untuk dakwah tauhid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat motivasi dia bukan syurga neraka, bukan karena iman, tapi karena Nabi kita sebagai ponakannya. Dan sungguh motivasi syurga dan neraka, motivasi di atas iman, hendaknya lebih kuat daripada ini. Apabila Abu Thalib seperti ini, maka hendaknya seorang muslim mestinya lebih dari ini. Karena motivasi kita adalah syurga dan neraka, motivasi kita adalah nilai-nilai tauhid, nilai-nilai sunnah. Nah, aku tidak akan menyerahkan engkau kepada mereka apapun yang terjadi dan apapun yang mereka tawarkan kepada aku. Nah, siap Abu Thalib dikucilkan, siap dia dipersekusi juga, siap dia dibunuh juga, ya, demi menjaga nyawa Nabi SAW. Tapi dia tetap gak mau ikut dakwah Nabi. Itu masalahnya emang Abu Thalib, ya. Lihat bagaimana kepedean dan keberanian Abu Thalib menjaga Nabi SAW. Nah, di masa sekarang ini ada sebagian orang mungkin tidak mau mengaku, ya, seorang da'i yang mengajak kepada sunnah dan mengajak kepada tauhid sebagai sepupunya, sebagai anak, apa, sebagai saudaranya, sebagai kerabatnya, karena khawatir dia juga akan dicap Wahabi nantinya. Bahkan ada yang tidak berani menemui dan menyalami ustadznya di warung kopi, ya, karena khawatir nanti kawan-kawannya akan mengetahui rupanya dia selama ini belajar ustadz ini, ustadz Wahabi ini, ustadz sesat ini, ya, ustadz yang kontroversial ini, rupanya di sini dia belajar. Ada yang seperti itu, masya Allah. Kalau lihat ustadz di masjid, masya Allah, dia berani menegurnya, kaif hal ustadz, kaif halak, gimana antum, sehat, masya Allah. Begitu jumpa di warung kopi, ustaz lewat di depannya, ya, berulang kali, ya, pura-pura nggak lihat, pura-pura nggak tahu, ya, khawatir, ya, nanti kawan-kawannya jadi tahu rupanya dia belajar sama ustaz yang kontroversial tersebut, belajar sama ustaz Wahabi tersebut, ya. Dan seorang ustaz pun tentunya harus menjaga perasaan, ya, jika dia tahu orang tersebut malu untuk ditemui oleh, ya, jangan dia temui, jangan dia tegur di depan kawan-kawannya, berabe nanti. Itu ikhwan. Allahul musta'an, ya. Allahul musta'an, ya. Allahumma muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian kata Syekh Utsman Al-Khamis, وذكر أبياتا طيبة بين يبين فيها صدقه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه ناصر وإنه لا يسلمه إلى الكفار مكة أبدا. Dan Abu Thalib sempat melantunkan beberapa pantun. Di dalam pantunnya tersebut ia menjelaskan kejujuran dia bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ia akan tetap setia menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak akan menyerahkannya kepada orang-orang kafir Mekah sampai titik tetesan darah terakhir. Qala, bunyi pantunnya adalah, wallah, wallahi la yasilu ilaika bi jami'ihim hatta wasada fit turabi dafina. Demi Allah, orang-orang kafir dahulu, kaum musyrik Mekah, mereka juga bersumpah dengan nama Allah. Karena mereka musyrik bukan karena mereka memalingkan ibadah, karena mereka hanya beribadah kepada Allah, tetapi karena mereka menyekutukan Allah dalam ibadah. Ini masalahnya mereka. Demi Allah, mereka tidak mereka tidak akan sampai mampu melakukan hal itu kepadamu bi jam'ihim, walaupun mereka bersatu padu, hatta wasada fit turabi dafina, sampai aku ditanam, dikuburkan di dalam tanah. Ya, kalau bahasa kita sekarang, mereka tidak, aku tidak akan membiarkan mereka melakukan hal tersebut kepadamu sampai mereka melangkahi mayatku dulu. Kalau bahasa orang Indonesia, imdi li amrik ma alayka ghadawah wa bashir wa qarr bidzalika minka 'uyuna teruskan perjuangan dakwahmu, tidak perlu engkau takut. Wabashir, tenanglah, bergembiralah engkau. Dan waqarra bidzalika minka uyuna, sejukkanlah pandangan hatimu atau matamu. Engkau tak usah risau, tak usah khawatir. Teruskan perjuangan dakwahmu itu. Wa da'awtani wa 'alimtu annaka nasihi. Aku tahu, selama ini engkau telah mendakwahiku dan aku pun tahu bahwa engkau benar-benar orang yang menginginkan kebaikan untukku. Falaqad sadaqta wa kuntu qablu amina. Wa kunta qablu amina. Engkau sungguh orang yang jujur. Dan sebelum engkau menjadi nabi, engkau adalah orang yang amanah. Wa 'arafta dinan qad 'araftu annahu min khairi adyanil bariyati dina. Engkau telah memaparkan kepadaku Islam ini. Aku tahu Islam adalah di antara agama terbaik yang ada. Laulal malamatu aw hadari sabbatan lawajadtani samhan lidzalika mubina. Kalau bukan karena aku khawatir dicela, dia khawatir dicela, ya, karena aku mengikuti agamamu, sungguh engkau akan mendapati aku menerima agamamu ini dengan kelapangan dada. Ini hal yang kontroversial dari ini adalah kontroversial dari Abu Talib, ya. Demi menjaga kepribadian Nabi, dia rela dibunuh, rela dicela, rela dicaci maki, rela dikucilkan, ya, rela diboikot oleh tokoh-tokoh Mekah. Tetapi beralasan tidak mengikuti agama yang Nabi bawa, sedangkan dia meyakini itu adalah agama yang benar, dan dia tahu bahwa Nabi benar-benar menginginkan kebaikan untuk, ya, dengan alasan takut dicela. Ini kontroversi, ya, ya, kontradiktif. Memang demikian orang yang meninggalkan kebenaran. Para ulama, sebagian ulama salaf dahulu menyatakan man khalafa sunnah tanaqad. Orang yang meninggalkan jalan kebenaran pasti banyak kontradiksi pada ucapan dan sikapnya. Nah, seperti sebagian orang beralasan kita harus berani mengucapkan kebenaran walaupun pahit rasanya. Begitu masalah syirik dan bina, dia bilang, oh hafi, masalah yang ada pegah habis tu. Allahul musta'an. Begitu masalah syirik dan bina, dia takut. Oh jangan, kalau ini kita sampaikan bakal berhabis, ya, habis kita, ya. Tapi katanya tadi qulil haqqa walau kana murra, ucapkan kebenaran walaupun pahit rasanya, ya. Jangan takut, tegakkan kebenaran, perangi kezaliman. Begitu masalah syirik dan bidah, ya, lu aja yang di depan. Ya, gua masalah fikih poligami aja, gua masalah fikih keluarga aja, gua bab akhlak aja. La haula wala quwata illa billah. Man khalafa sunnah tanaqad. Ini hal yang kontradiktif pada diri Abu Talib, ya. Di dalam bait-bait syair tersebut, ya, jelaslah bagi kita bahwa Abu Talib tetap setia menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia membiarkan dakwah Nabi tetap berjalan, mendukungnya, memotivasinya, dan tidak akan menyerahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada kufar Quraisy, ya. Akan tetapi dia tetap, ya, enggan masuk Islam, ya. Alasannya karena kalau dia masuk ke dalam Islam, orang-orang kafir Quraisy akan, ya, mengganggu, ya, dirinya, ya, yang selama ini mereka memboikot Abu Talib hanya karena Nabi Muhammad. Dengan dia masuk Islam, tentunya peperangan akan ditujukan kepada kepribadiannya karena ia masuk ke dalam Islam. Oleh karenanya dia tetap bertahan di atas agama kufar Quraisy agar mereka tidak mengganggu kepribadiannya. 6. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun setelah mendengar syair-syair tersebut, beliau pergi meninggalkan Abu Talib dalam keadaan bahagia, senang, ya, melihat, ya, Abu Talib, ya, tetap kokoh, ya, tetap setia menolong dan menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang dilakukan oleh Quraisy tatkala mereka mengetahui bahwa Abu Talib tetap kekeh tidak mau menyerahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, tidak mau melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam dari berdakwah kepada tauhid dan memperingatkan manusia dari syirik, dia akan tetap setia sampai mati, ya. Dia tidak akan membiarkan orang-orang Quraisy menangkap, membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia akan korbankan nyawanya untuk itu semuanya. Maka insyaallah taala akan kita teruskan pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Nah. Baik, teman-teman Islam, sebelum kita tutup, adakah sesuatu yang ingin disampaikan? Baik, di sini ada pertanyaan, ya. Bismillah, ahsanallahu ilaikum wa baraka fikum. Ustaz izin bertanya. Ustaz, saat ini saya sedang mengikuti salah satu halaqah tahsin tilawah dengan yang diselenggarakan oleh Ustaz dari Indonesia. Berarti anti bukan di Indonesia, begitu? Ya, ada kemungkinan enggak di Indonesia kayaknya, ya. Dan beberapa hari yang lalu saya mendapat ajakan dari teman saya untuk mengikuti Akademia Tashihut Tilawah yang diselenggarakan oleh Syekhah dari Timur Tengah yang insyaallah bermanhajus salaf. Namun Ustaz, apabila saya mengikuti dua halaqah tahsin sekaligus, apa termasuk kurang baik adabnya saya dalam menuntut ilmu? Mohon nasihatnya Ustaz, ya. Jazakallahu khairan, ana dari Aceh. Baik, barakallahu fik. Saya kira ini tidak menyelisih adab, ya. Ya, ini tidak menyelisih adab, apalagi belajarnya online, ya. Tidak menyelisih adab. Ya. Dan ini juga bukan pelajaran yang insyaallah taala, jika dipelajari dari dua guru, ya. Apalagi tahsin, ya. Tahsin, ya, memperbaiki bacaan, insyaallah tidak akan membuat seorang murid menjadi bingung, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, nasihat ana, apabila sudah mendapatkan seorang syekhah atau ustazah dalam mengajarkan ilmu agama dan terkhusus tahsin dalam hal ini, maka ini lebih baik, ya. Cukupkan dengan itu, ya. Tidak perlu lagi belajar tahsin Al-Quran kepada ustaz, ya. Karena itu hanya khawatirnya akan membukakan pintu fitnah buat anti dan buat ustaz, ya. Kira-kira ada enggak pergerakan di hati tatkala seorang wanita melakukan tahsin Al-Quran kepada seorang ustaz, ya, kemudian ustaz tersebut memperbaiki bacaannya dengan suara yang cukup, ya, merdu. Dan mohon maaf, ya, seperti yang dikatakan, Allah alam benar ataukah tidak, tentu ini kaum wanita yang lebih tahu bahwa kelemahan wanita itu memang di pendengaran, ya kan? Kelemahan wanita di pendengaran sebagaimana kelemahan laki di mata, ya, di mata. Maka nasihat ana untuk tahsin, jangan belajar kepada seorang ustaz. Akhwat, ya, untuk tahsin jangan belajar kepada seorang ustaz. Dan walillahilham, ya, sudah banyak solusinya. Sekalipun di tempat saudari tidak ada ustazah, ya, yang bisa langsung mengajarkan tahsin, walillahilham sekarang bisa secara online. Ya kan? Bisa secara online, ya. Secara online, ya. Insyaallah ada solusinya. Saya menasihati untuk tidak bermudah-mudahan belajar tahsin kepada guru laki-laki, walaupun dia ustaz sunnah. Jangan, nasihat ana, ya, sungguh, ya, kata Syekh Mukbil, salamatul qalbi la ya'dilu hasyai, keselamatan hati, ya, dari benih-benih syubhat atau benih-benih syahwat, dalam hal ini tentunya syahwat, itu sesuatu yang tiada tandingannya, ya. Apalagi tahsin, ya, pasti wanita kan akan mengindah-indahkan suaranya. Enggak mungkin kan dia karena tahu tidak boleh mengindah-indahkan suara depan lelaki, akhirnya dia tahsin alhamdulillah rabbil alamin, ya, enggak bisa, tetap dia akan mengindah-indahkannya. Jadi saat itu syaitan akan meniupkan bisikan-bisikan yang tidak baik di hati sang ustaz. Dan di dalam Al-Quran Allah telah menyatakan, fala takhdha'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Ya, jangan kalian mengindah-indahkan suara kalian nanti, karena itu akan menambahkan penyakit di hati orang-orang yang telah ada penyakit syahwat, ya. Dan berkatalah dengan perkataan-perkataan, berbicaralah, bersuaralah dengan suara ucapan yang ma'ruf, yang normal, ya, walaupun di belakang tirai, ya, di belakang hijab, apalagi sudah tanpa hijab yang membatasi antara ustadz dan akhwat wal ummahat, ya, ditambah lagi pelajarannya tahsin lagi, yang di situ dia akan mengindah-indahkan suaranya. Ini Pak tentu akan menimbulkan fitnah. Ya. Saya kira kalau ustaznya benar-benar berpegang teguh di atas manhajus salaf, takut kepada Allah dari fitnah wanita, tidak akan mungkin melakukannya, ya. Maksudnya dengan secara langsung seperti yang tadi, ya. Allahu'alam. Cukup dengan tahsin syekhah di atas, insyaAllah akan Allah berkahi. Dan banyak-banyak mendengar merotal, ya, merotal, ya, yang bacaannya bagus seperti Minshawi, ya, seperti Ali Hudaifi, Nam, Mahir, ya, dan qari-qari lain, ya, yang bacaannya benar-benar merotalah dan mudah untuk diikuti dari sisi tahsinnya. Wallahu'alam bishawab. Pertanyaan berikutnya dari akhuna Abu Marsal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah disunnahkan atau dibenarkan juga di hari Jumat sebelum salat Jumat kita mandi besar, mandi wajib meski tidak jima? Ya, kalau tidak ada jima, kenapa mandi wajib? Dengan istri karena mungkin lagi dinas luar kota, atau istri satu-satunya semata wayang lagi berhalangan haid. Syukran atas penjelasannya. Kalau dikatakan mandi wajib sebelum sholat Jumat, kita mandi besar, ini mandi wajib meski tidak jima. Jika ini maksud mandi wajib di sini adalah mandi hari Jumat, maka iya untuk laki-laki, karena Nabi SAW mengatakan ghuslul Jumat lazimun aw wajibun ala kulli muhtalim. Mandi Jumat adalah wajib atas setiap lelaki yang sudah baligh, ya. Dan pendapat mayoritas ulama memang banyak dari ulama adalah wajib, ya, karena perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nas dalam hadis ini. Nah, jelas, ya? Ya. Dan bahkan sebagian ulama di antara Al-Imam Ibnu Hajar berpendapat mandi Jumat itu wajibnya karena hari Jumat, sehingga mencakup laki-laki dan kaum wanita, bukan karena salat Jumat. Akan tetapi melakukannya sebelum salat Jumat itu lebih afdal karena keterkaitan dengan salat. Ya, tetapi dia wajib mandi di hari Jumat karena hari Jumat sebagai hari raya, maka sebelum terbenam matahari dia sudah melakukan mandi. Nah, namun kebanyakan ulama yang berpendapat wajibnya mandi salat Jumat itu dikarenakan berkaitan dengan salat Jumat, ya, sehingga tidak dianjur, tidak diwajibkan bagi orang yang tidak berkewajiban salat Jumat. Adapun istri yang haid, maka tidak diwajibkan untuk melakukan salat mandi, ya, kecuali, ya, jika dia ingin mandi dengan niat bersih, ya, bersih-bersih. Wallahu a'lam bishawab. Adapun jika ini maksud dengan mandi wajib di atas sebagai mandi junub, ya, maka kita katakan, ya, tidak, ya, karena dia tidak junub, ya. Dia tidak junub, ya, karena jima ataukah yang lainnya. Nah, barakallahu fik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin di luar tema, sering ana lihat fenomena di masyarakat mengganggu seorang yang sedang salat, bahkan pernah terjadi pada ana sendiri. Kadang teman-teman sengaja ngelucu, sengaja membuat kita tertawa saat lagi salat. Apakah ini termasuk istihza bidin yang bisa membatalkan keislaman seseorang? Ya, saya kira mereka bukan sedang mencela salat, ya, tapi sedang, ya, buat lelucuan mengganggu saudara mereka yang sedang salat. Wallahu a'lam bishawab. Ana tidak berani menyatakan mereka sedang mencela hukum Allah, yaitu salat, sehingga mereka dikategorikan kepada orang-orang yang batal Islamnya karena mencela hukum Allah, ya. Ini lebih kepada mengganggu orang yang sedang salat, ya. Ya, karena lelucuan, ya, tentunya ini karena agama mereka yang lemah. Maka nasihat ana untuk menjauhi teman-teman yang seperti ini, menunjukkan mereka tidak punya pengagungan kepada Allah, ya, karena andai kata mereka mengagungkan Allah, tentunya hal ini tidak mungkin mereka lakukan, ya, karena mereka tahu salat adalah penghubung paling erat, ya, antara seorang hamba dengan Allah Jalla wa'ala. Orang yang sedang salat adalah orang yang sedang bermunajat, menghadapkan dirinya kepada Allah Jalla wa'ala. Jauhi teman-teman yang seperti ini, tiada kebaikan pada mereka. Namun jika bisa dinasehati dan mereka akan berubah, maka nasehatilah. Dan andai kata anda mengira, saudara mengira, atau saudari mengira dengan menasehati mereka, mereka akan menjauhi anti, walillahilham, bersyukurlah kepada Allah, Allah menjauhkan saudari dari orang-orang yang seperti ini. Ini anugerah dari Allah Jalla wa'ala, tidak perlu sedih. Baik, ada pertanyaan berikutnya dari saudara kita Tariq Zuhdi, ya. Ustaz, bagaimana jika mengajarkan selain tahsin seperti tafsir atau syarah hadis? Apakah boleh mengajarkan pelajaran kepada wanita dengan keadaan darurat karena kekurangan SDM, secara hukum asal boleh, ya. Para sahabat dahulu datang kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha menuntut ilmu agama. Oleh karena disebutkan Abu Hurairah, dia di satu sisi adalah murid Abu Aisyah radhiyallahu anha, di sisi lain Aisyah juga muridnya Abu Hurairah, karena kedua-dua pihak pernah menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada yang lainnya. Ya, demikian juga di zaman tabi'in, jika saya enggak salah ingat, ada istri seorang ulama yang bernama Hisham, ya, yang istrinya juga syekha, dan beberapa ulama mengambil riwayat dari hadisnya. Nah, ya. Akan tetapi, ya, hendaknya seorang berusaha semaksimal mungkin untuk menutupi, ya, pintu-pintu fitnah, ya. Dia berusaha memakai tirai jika andai kata tidak tirai tapi jaraknya agak jauh, ya, dibantu dengan pengeras suara sehingga tidak langsung berhadapan dengan mereka. Saya sebelum pulang pernah bertanya kepada Syekhuna Abdul Rahman Al-Adini Empat Mata, atau waktu itu ada beberapa kawan yang hadir setelah kajian duhur jika saya enggak salah ingat, ya. Ya Syekh, saya bilang Indonesia itu tidak seperti Yaman, ya, terkait komunikasi dan interaksi dengan wanita. Di Yaman itu, ya, jangankan duduk bergabung dengan wanita, ya, memboncengi wanita di atas motor saja walaupun istri kita sendiri itu tabu, tidak akan pernah antum dapatkan di Yaman. Jadi bagaimana caranya orang Yaman, jangankan yang sudah ngaji, yang awam pun kalau dia naik motor dia bawa pelan-pelan, istrinya jalan pelan-pelan di belakang, tidak diboncengi oleh dia, itu tabu. Kalau ada ustaz yang memboncengi istrinya di atas motor, bisa-bisa diboikot ilmunya di Yaman itu, ya. Ya, itu adat mereka, ya kan. Nah, anda tanyakan, ya Syekh, terkadang kita di Indonesia mengisi kajian-kajian umum, ya, baik ba'da salat maghrib, ba'da subuh, yang sebagian masjidnya itu tidak, ya, menggunakan hijab, tirai, bahkan tirainya dibuka di saat kajian berlangsung, dan jarak jamaah wanita dengan kita sangatlah dekat, atau terkadang kajian wanita, ya, kemudian pihak masjid tersebut membuka tirainya. Kata Syekh, ya, tentunya kalau bisa ditutup, ya, tutup lebih baik, tapi jika ditutup mereka akan lari, tidak mau ikut kajian lagi karena keawaman mereka, maka lebih baik tetap diteruskan kajian tersebut, tetapi semaksimal mungkin engkau menutupi pintu-pintu fitnah dengan cara engkau menundukkan pandanganmu, tidak melihat kepada mereka, dan menjaga menjauhkan majelis, sedikit jarak majelis engkau dengan mereka, ya. Tapi jika mereka sudah mengenal ilmu agama, ya, dan sudah cinta kepada dakwah, maka hendaknya engkau menggunakan tirai dalam majlismu antara engkau dengan mereka. Demikian yang anda dapatkan dari Syekhuna Abdul Rahman Al-Adini rahimahullahu ta'ala. Pertanyaan berikutnya adalah dari Ummu Hanifah. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustaz, bagaimana cara kita untuk menasihati seorang teman yang mengambil ilmu dari guru yang memiliki pemahaman yang menyimpang? Iya, tentunya menyimpang karena bertentangan dengan pemahaman para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ya. Tanpa menjelek-jelekkan ustaz yang sedang diambil ilmunya, demi menjaga keharmonisan pertemanan agar dia tetap merasa terponis, ya, kita merasa paling benar. Ini memang bisikan syaitan, ya. Dan ini dinamika, ya, dinamika yang membuat kita terkadang dilema, dan tentunya tidak perlu dilema. Ya, dan tentunya tidak perlu dilema. Ya. Kewajiban kita adalah menasihati dan menyampaikan penyimpangan seseorang, ya, demi, ya, menyelamatkan dia dari penyimpangan tersebut. Dan itu adalah bentuk kesetiaan kita di dalam bersahabat dan bersaudara. Ya. Namun tentunya hendaknya seorang berusaha sehikmah mungkin. Ya, dia sampaikan secara ilmiah, secara fakta-fakta yang akurat, ya, dan penyimpangan tersebut adalah penyimpangan yang fatal dan prinsipil, dalam hal yang prinsipil, ya. Jika saudaranya tersebut menjauhkan dia karena hal itu, maka insyaallah ta'ala tidak mengapa, yang penting bukan dia yang menjauhinya, tapi hendaknya seorang berusaha semaksimal mungkin dengan cara yang hikmah dan kelemah lembutan, karena kita berada di zaman kelemah lembutan, di zaman manusia, ya, sering menggunakan perasaan di dalam menilai orang lain, ya, dan menyikapi orang lain, ya. Dan terkadang juga karena banyak fitnah yang terjadi, membuat sebagian orang, udahlah, terserahlah gua menuntut ilmu, karena dia melihat banyak hal-hal yang membuat dia tidak nyaman ya, di suatu pengajian yang disampaikan oleh guru yang benar ya prinsipnya. Terkadang itu juga menjadi sebab ya, sebagian orang bersikap demikian. Maka kewajiban kita hanyalah menasihatinya dengan cara hikmah. Masalah dia menerima baper atau tidak, yang kita serahkan kepada Allah Jalla wa'ala. Ustaz, bagaimana mana ikhtilat yang sebenarnya? Ana ngajar agak ragu, soalnya di dalam kelas bercampur antara laki dan perempuan, dan udah ana pisah kanan dan kiri, apakah masih dianggap ikhtilat? Ya, wallahu a'lam bishawab. Kalau kita melihat pembahasan yang ditulis oleh para ulama tentang ikhtilat, bahayanya ikhtilat terhadap kaum laki-laki adalah ikhtilat yang dengan bercampur baur kaum laki-laki dan wanita sehingga mereka saling melihat aurat dengan antara mereka, yang dikhawatirkan ya, akan menimbulkan fitnah ya, dengan dekatnya fisik ya, di antara mereka ya. Adapun jika dalam sebuah tempat jamaah laki dipisahkan, dikhususkan di sebelah kanan, perempuan di sebelah kirinya, ya tentunya ini jauh lebih selamat ya, jauh lebih selamat daripada tidak dipisahkan ya. Tentunya jika ya, kondisi memang tidak memungkinkan kecuali ini, saya kira ini sudah lebih selamat daripada tidak ya, daripada dia meninggalkan kajian, daripada dia tidak mengajar sama sekali karena keterbatasan tempat ya, ya. Dan lebih baik dan lebih selamat tentunya dia berikan tirai pemisah antara jamaah laki-laki dengan jamaah wanita ya, karena yang namanya syaitan itu benar-benar licik dan sangat ambisi untuk menjerumuskan anak Adam ke dalam lubang-lubang syahwat. Oleh karena dalam Al-Quran Allah menyatakan wala taqrabuz zina ya, wala taqrabuz zina. Dan para ulama menyebutkan di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fitnah wanita untuk kaum laki-laki dengan pandangan itu jauh lebih dahsyat daripada fitnah laki-laki buat kaum wanita ya. Sehingga kata Syekh Utsaimin, terkadang wanita berulang kali melihat seorang laki-laki baik dalam kajian maupun ke pasar, dia tidak terfitnah dengan laki tersebut ya, terkala belum ada interaksi dan komunikasi dengannya. Berbeda dengan laki-laki, hanya dengan sekali pandang ya, jarak dekat maupun jarak jauh ya, sudah ada pergerakan di hatinya terhadap wanita yang dia pandang tersebut. Ini menerangkan kepada kita ya, bahwa laki-laki jauh lebih mudah tergoda dengan wanita ya, tatkala memandangnya, dan tidak demikian dengan kaum wanita. Ini juga salah satu dalil yang membedakan antara laki-laki dan kaum wanita dalam hukum memandang. 6. Oleh karena Syekh Utsaimin ketika ditanya dalam kitab Buli Al-Ilm, bolehkah kaum wanita mengikuti kajian para ulama dan para ustaz di televisi, kata Syekh, secara hukum boleh saja selama dia tidak memandangnya dengan pemandangan syahwat ya. Masalah dia akan memandangnya dengan syahwat ataukah tidak, bagi kita yang mengetahuinya itu antara dia dengan Allah, isi hatinya. Namun jika dia tahu dirinya itu akan terfitnah dengan memandang Syekh atau Ustaz tersebut, hendaknya dia berusaha ya, untuk ya, menjaga hatinya dengan tidak melihat wajahnya atau tidak selalu memandangnya. Wallahu ta'ala alam bisawab wala ilmu indallah. Ustaz, bagaimana, izin bertanya, bagaimana cara mengelola pendapatan agar bisa bersedekah, berinfak dan wakaf dengan baik? Makasih atas tausiahnya. Masya Allah. Tentunya ana bukan dari manajemen pengelolaan ya. Tapi masalah sedekah, berinfak, wakaf, saya kira tidak perlu ya diajarkan cara mengelola pendapatan ya. Yang perlu diingatkan adalah ya, anda kuatkan iman kepada Allah ya, yakinlah dengan janji-janji Allah ya, dan ingatlah sedekah yang kita lakukan itu adalah bukti keimanan kita, adalah agar kita dicintai oleh Allah, agar Allah Jalla wa'ala membalasnya dengan sesuatu yang lebih baik di sisinya. Ini sudah cukup sebagai motivasi untuk kita sedekah, untuk berinfak dan wakaf. Terlalu banyak metode pengelolaan keuangan agar kita mudah sedekah, ujung-ujungnya nanti malah enggak jadi sedekah. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika mensyarah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya di kitab Riqaq, ketika Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa semenjak aku menghitung-hitung dan melihat-lihat sisa gandum yang sisa gandum setelah aku bersedekah, maka aku melihat gandum tersebut semakin cepat habisnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la tu'i fayu'ika Allahu alaik. Fayu'ikillah. Ya, wahai Aisyah, jangan engkau suka menghitung-hitung harta yang telah engkau sedekahkan. Karena nanti Allah akan menghabiskannya, akan menyempitkannya, akan menyedikitkannya. Dan itu benar ya, tidaklah kita mengingat-ingat ya, ini kalau uang sekian berarti saya harus sedekah sekian mah. Setelah sedekah sisa berapa lagi? Ya, akhir kurang berkah. Ya, kurang berkah ya, cepat habis ya, cepat berkurang. Ya, kalau udah sedekah enggak usah ingat-ingat lagi. Ya, kecuali dia mengelola suatu keuangan ya memang dia harus buat laporan ya, harus ada laporan pertanggungjawaban ya. Ya. Nah, wallahu taala alam bisawab. Adapun untuk sedekah hendaknya seorang tidak banyak hitung-hitung, ya tidak melihat berapa sudah ia sedekahkan dan beri berapa sisa lagi uangnya setelah ia sedekahkan, karena itu akan membuat dia pelit, ya nanti ya, dan ya membuat harta yang tersisa tersebut jadi terlihat cepat habis atau ya kurang berkah. Wallahu taala alam bisawab. Satu lagi Ustaz, bagaimana agar menghindari dari sombong dan nyaria? Jawabannya adalah mengingat ya, siapa diri kita. Mengingat siapa diri kita. Dengan kita mengetahui kadar diri kita yang penuh dosa ini, ya kita enggak akan sadar bahwa untuk riak kita belum cukup bahannya, ya kan? Bahan riak dan sombong itu apa sih? Ilmu, amal saleh, kan begitu. Nah, sekarang berapa jumlah amal saleh dan ilmu yang kita miliki yang sudah cukup untuk kita jadikan sebagai bahan riak? Enggak cukup. Ya, jika kita bandingkan amalan kita dengan maksiat kita, ya, dengan kekufuran kita kepada Allah, sungguh itu enggak cukup untuk dijadikan bahan riya dan sombong. Oleh karenanya Syekh Mubir rahimahullahu taala menyatakan iqra'u siyaral a'lam an siyaral a'lam fa innaka taq'udu fa ka'annaka taq'udu tahta jabalin 'azhim. Sering-seringlah engkau membaca sirah para salaf, bagaimana perjuangan mereka di jalan Allah dengan salat, wajib salat sunnah, puasa, ibadah, sedekah, zakat, ya haji, umrah, jihad, ya ilmu, ya. Maka engkau akan menilai dirimu seakan-akan engkau sedang duduk di bawah gunung yang begitu besar. Orang yang sedang duduk di bawah gunung yang begitu besar tidak akan pernah memandang dirinya besar. Ya, demikian pula dengan orang yang sering membaca sirah para salaf, dia enggak akan pernah memandang dirinya itu punya ilmu, ya orang yang saleh. Sehingga dengan itu dia tidak akan mudah riya dan sombong. Yang kedua adalah dengan mengingat ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang riya dan sombong, ya. Yang itu cukup sebagai penghardik dia dari sifat riya dan sombong. Yang ketiga adalah mengingat hakikat dunia ini. Karena secara umum sebab manusia ini melakukan riya dan sombong adalah dunia. Motivasinya pasti dunia, ya kan? Mendapatkan pujian, ya, mendapatkan perhatian dari orang, dan dunia beserta isinya semua terlaknat dan terkutuk di sisi Allah, tidak memiliki nilai satu sayap nyamuk sekalipun di sisi Allah, dan tidak lebih mahal daripada satu bangkai satu ekor kambing jika tidak mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Jalla wa'ala. Maka layakkah demi itu dia riya dan sombong? Semoga Allah Jalla wa'ala menyelamatkan kita dari ini. Ada pertanyaan lagi nih. Baik, Ustaz, bagaimana cara membagi waktu antara mencari rezeki dengan beribadah kepada Allah? Sering kita atas dasar mencari rezeki, akhirnya waktu menuntut ilmunya berkurang. Saya kira ini sesuatu yang tidak akan bertentangan ya, jika seorang benar-benar jujur dalam hal ini. Jujur memang cinta ibadah, jujur cinta ilmu, dan jujur dia semangat mencari rezeki, nafkah yang halal untuk keluarganya. Insyaallah hal ini tidak akan bertentangan. Bagaimana caranya jalankan? Insyaallah nanti akan terlihat sendiri bagaimana caranya. Karena Anda melihat ya, mengatur manajemen dari menuntut ilmu, membagikan waktu untuk menuntut ilmu dengan bekerja. Banyak teori yang Anda lihat justru membuat sebagian orang semakin malas. Ya. Secara umum ya, sekarang buktikan kejujuran kita kepada Allah dalam mencintai ilmu agama. Dan kejujuran kita kepada Allah di dalam mencari nafkah yang halal buat anak istri kita. Buktikan itu. Lakukan semampunya. Insya Allah, ya, dengan berjalan waktu, saudara akan tahu bagaimana cara membagikan waktu antara menuntut ilmu agama dan mencari nafkah yang halal. Kalau Anda jujur, ya, insya Allah Allah akan berikan ya, solusi dan jalannya. In sadaq ma'allah ya, in sadaqallah yasduqhu. Jika dia memang jujur bersama Allah, Allah pun akan jujur dengannya. Fataqullah mastata'atum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Bahkan sambil bekerja pun saat ini seorang bisa menuntut ilmu agama, ya kan? Kajian online ada, ya. Dia punya handset, bisa mendengar handset dalam perjalanannya ke kantor, perjalanannya ke sawah, perjalanannya ke pabrik, ya. Perjalanannya ke sekolah bahkan, ya. Siapa sih dia bisa dengar kajian pulang dari itu juga bisa, ya. Malam sambil mau tidur, ya, sambil ngantuk-ngantuk karena kecapean kerja siang hari, sepanjang hari dia bisa dengar kajian dulu, ya. Kemudian begitu ada waktu dalam sepekan, ya, waktu libur dia gunakan, ya, sambil menghibur anak istrinya, ya, dia ajak mereka ke majelis ilmu agama. Nanti tiada salahnya sebelum dan sesudah majelis ilmu agama dia wisata kuliner. Yang penting bukan sedang kajian aja wisata kuliner, ya. Ya, banyak caranya, ya. Ini semuanya kembali kepada kejujuran kita. Kalau kita ini memang benar-benar jujur di dalam menghambakan diri kita kepada Allah, demi Allah, ya, sungguh cukup banyak waktu untuk beribadah kepada Allah, baik dengan menuntut ilmu agama ataukah yang lainnya. Nah, barakallahu fik, kiranya ini yang dapat kita sampaikan pada sore hari ini. Lebih dan kurang yang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.